Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-faslul 20, fasal yang ke-20. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fil adhkari allati tutridu syaitana, zikir-zikir yang akan bisa mengusir setan. Fil adhkar allati tutridu syaitan, zikir-zikir yang akan mengusir syaitan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah lewat, bahwa syaitan akan berupaya untuk memberikan masaib, berbagai macam bentuk musibah, mengganggu, menggoda, menyakiti, bahkan sampai membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan pesan-pesan penjagaan dan perlindungan dari kejahatan setan. Qala, qad taqaddama anna man qara'a ayatal kursi 'inda nawmihi lam yaqrabuhu syaitanun. Dan telah lewat, kata beliau, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka setan tidak akan mendekatinya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika tidur, maka setan tidak akan mendekatinya. Wa anna man qara'a al-ayatayn min akhir suratil Baqarah kafata. Dan siapa saja yang membaca, bagi orang yang membaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul, ya, akhir surat Al-Baqarah, dua ayat akhir surat Al-Baqarah, kafatahu, maka kedua ayat itu akan memberikan kecukupan padanya. Wa man qala fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan dalam satu harinya 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kanat lahu hirzan minasy syaitani yaumahu kullah. Maka ini akan menjadi benteng, akan menjadi penjaga buatnya dari syaitan pada keseluruhan harinya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla telah berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah wahai Rasul Allah, wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari godaan-godaan syayatin, bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada engkau, bika rabbi ayyahdurun, mereka akan mendatangiku. Barakallahu fikum. Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam imamul muttaqin, imamul anbiya'i war rusul, telah mendapatkan jaminan penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathi, telah lewat. Artinya bahwa pertama, setan akan terus mengobarkan api permusuhannya sampai Nabi alaihissalatu wassalam tidak luput barakallahu fikum menjadi sasaran mereka. Maka tentu permusuhan lebih ketat lagi mereka lakukan terhadap orang-orang yang berjalan sebagaimana nabinya alaihissalatu wassalam. Lebih ketat lagi barakallahu fikum permusuhannya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau orang awam begini begitu ya wajar karena bodoh, karena tidak mengetahui banyak hal tentang agamanya. Tapi jikalau seseorang yang telah mengerti ilmu agama melakukan sebuah pelanggaran barakallahu fikum, itulah kekuatan godaan setan pada diri kita. Maka kita harus berlindung barakallahu fikum. Maka tentunya di samping kita banyak berdoa kepada Allah, kita harus memiliki senjata sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bersenjatakan. Senjata yang pertama tentunya adalah kekuatan ilmiah yang ada pada mereka. Dan yang kedua adalah quwwatun amaliyah, kekuatan karya dan beramalnya mereka barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang kalau doa getol tapi ilmunya, amalnya jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kekurangan yang sangat fatal. Maka seseorang diberikan perlindungan yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla di saat seseorang itu lebih dekat lagi dengan Allah, dengan syariatnya. Kita masih mengingat apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna allaha yarfa'u darajatul abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum lihat ketika Nabi bercerita, Umar lewat satu lorong, setan sudah pada menyingkir, ketakutan. Apakah ada doa khusus yang dibaca oleh Umar ibn al-Khattab? Atau ketakutan mereka karena sebuah kewibawaan tinggi dalam ketaatan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fikum, demikian para sahabat yang lain rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau kita ingin punya kewibawaan di hadapan Allah Azza wa Jal, ilmu harus kita luruskan, amal harus kita buktikan. Jikalau seseorang sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu dia akan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah. Kalau dia barengi dengan banyak berdoa, semakin mandi doanya barakallahu fikum semakin mujarab apa yang dia baca rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sama-sama membaca ayat kursi, tapi kekuatannya beda tergantung dari kekuatan pada diri orang tersebut. Sama-sama yang dibaca barakallahu fikum, tapi tentu amaliyah zahiran wa batina akan menjadi pembeda. Bukankah antum pernah mendengar seseorang yang mengamalkan ilmu kanuragan yang dibaca adalah ya termasuk padanya ayat kursi ini itu. Coba antum. Ya. Kok bisa setan datang membantu orang tersebut padahal yang diucapkan yang dibaca adalah ayat kursi. Bedakan. Seseorang ikhlas membaca sebuah ayat Al-Quran karena ingin mendapatkan ridha Allah. Beda dengan orang yang membaca ayat-ayat ingin mendapatkan ilmu kebal. Ya beda. Tidak akan ada kekuatan barakallahu fikum ya terhadap apa yang dibacanya. Ya setan akan siap membantu karena dia sendiri enggak punya kekuatan. Kekuatan ayat yang dibaca enggak ada. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla apanya yang diterima. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau antum melihat amalan seseorang tapi niatnya lain, tentu akan beda barakallahu fikum pengaruhnya pada dirinya dan juga kepada orang lain. Maka oleh karena itu kekuatan ilmu dan amal ini yang akan menjadi pondasi kekuatan zikir seseorang, kekuatan barakallahu fikum doa seseorang. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim. Allah azza wa jalla memerintahkan, maka di saat setan datang merayu, menggoda, membujuk, membisikkan berbagai macam bentuk kejahatan, apa yang kau lakukan, apa yang kita harus perbuat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan fasta'id. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan datang, Mas Umar, coba situ lo sembunyi, ada ya barangnya orang diam-diam misalkan. Ya mengusir bisikan itu tentu dengan berta'awudz kepada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, bisikan yang lain untuk melakukan kejelekan, kejahatan, bersembunyi, barakallahu fikum melakukan kejahatan, maka itu adalah bisikan setan, harus dilawan. Bentuk perlawanan kita, kata Allah Azza wa Jalla, fasta'id, hendaklah meminta segera. Kata beliau, wal adhan yutridu syaitana kama taqaddam. Azan juga akan bisa mengusir setan sebagaimana yang telah lewat. Wa an Zaid bin Aslam annahu wuliya ma'adin. Dari Zaid bin Aslam bahwa beliau telah diberikan amanah untuk menjaga ya perbendaharaan hasil-hasil dalam bumi yaitu tambang dan semisalnya. Fa dzakaru katratal jin. Masyarakat menyebutkan terlalu banyak jin di tempat itu. Ya. Terlalu barakallahu fikum banyak jin. Fa amarahum ayyu adzinu kulla waqtin. Zaid ibnu Aslam memerintahkan mereka untuk adzan pada setiap waktu. Ya. Wa yukatsiru min dzalik dan memperbanyak adzan tersebut. Falam yakunu wa yakthuru min dhalik. Dan mereka melakukan sering. falam yakunu yarawna ba'da dhalika syai. Setelah mereka lakukan azan, mereka tidak lagi melihat sesuatu apapun. Ya, setan untuk menakuti, setan untuk kemudian barakallahu fikum merusak akidah, itu luar biasa. Mungkinkah setan akan berbuat terhadap mayat yang sudah meninggal dunia lalu kemudian muncul dari kuburnya? Misalkan untuk menyesatkan, dia akan bisa melakukannya. Berpenampilan seolah-olah orang yang ada di dalam kubur itu kemudian keluar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, untuk menyesatkan, apa yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah meninggal dunia? Di dunia saja, dimandikan, dikafani, ini semuanya orang lain. Apa kemudian setelah masuk ke liang lahat lalu punya kekuatan untuk kemudian bangkit, untuk ini, untuk itu? Itu adalah perbuatan syayatin. Menakut-nakuti barakallahu fikum. Sehingga di berbagai negeri muslimin yang namanya kuburan diagungkan itu adalah selalu ada. Dikeramatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumul, dan setan akan siap berbuat untuk merusak dan menghancurkan. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang punya jiwa pengecut. Ya, sering dibayang-bayangi, wah senang sekali. Terkadang memunculkan diri, ya barakallahu fikum, berbagai macam. Ya karena ingin, rahimani wa rahimakumullah, mengganggu. Maka titipan dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, agar kita tidak terganggu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan pada kita. Amalan-amalan tambahan yang kita berusaha menambal kewajiban dengannya. Berikut zikir-zikir ba'da shalah, zikir ketika keluar rumah, ketika masuk masjid, ketika makan. Semuanya itu adalah rentetan perlindungan untuk jangan sampai setan berbuat pada diri kita. Bagaimana jin iprit berusaha untuk membawa api membakar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemauan dan keinginan jahat buruk mereka barakallahu fikum dihadang oleh kekuatan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fik, begitu gencar permusuhan setan dari kalangan bangsa jin, demikian juga begitu gencar permusuhan setan dari kalangan manusia. Kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan tawakal, kekuatan sabar, semuanya itu akan bisa menjadi benteng barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang ingin melakukan kejahatan terhadap orang yang berbuat baik, mesti dorornya kembali kepada dirinya. Dia tidak akan bisa memudaratkan orang yang lurus atau berbuat baik barakallahu fikum dengan berbagai macam bentuk fitan, berbagai macam bentuk tudingan dan tuduhan, namun ternyata akan berbalik kepadanya barakallahu fikum. Artinya bahwa ini adalah perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihi Muslim an Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu qala, dalam sahih Imam Muslim dari Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitana hala baini wa baina salati. Ya Rasulullah, setan menghalangi aku, diriku dari salatku, wa baina qiraati, dan di bacaan Al-Qur'anku. Yulabbisuha alayya, berupaya untuk kemudian ya mengkaburkan, mengganggu, menggoda. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ذاك شيطان يقال له خنزب. Nah, setan yang sering datang ketika membaca Al-Quran dikipas-kipas agar ngantuk, agar malas, ya. Demikian juga sholat agar menjadi beban di dalam hidupnya. Setan ketika dalam sholat kita, wah, dibisikkan berbagai macam bisikan. Digambarkan apa yang tidak pernah kita ingat. Diingatkan. Setan memang. Maka barakallahu fikum, Utsman ibnu Abil As bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang dia jumpai ketika membaca Al-Quran, ketika melaksanakan ibadah solat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu setan yang namanya khinzab. Setan namanya khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billah minhu. Apabila engkau merasakan, oh, ada bisikan, segera. Kita kan terkadang dibikin bablas. Wis Allahu Akbar. Ya, sudah mulai, sudah setannya. Barakallahu fikum. Membayangkan sesuatu yang kita tidak pernah. Mau berangkat, lupa sudah. Tetapi kok di dalam sholat diingatkan. Ya. Barakallahu fikum. Wah, itu karamah lho Ustaz. Diingatkan oleh Allah. Bukan. Itu pekerjaan setan. Barakallahu fik. Mengganggu, menggoda kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Nah. Kalau ternyata setan yang sering mengganggu ketika sholat, ketika membaca Al-Quran itu namanya khinzab. Apabila engkau telah merasakan kedatangannya, segera berta'awud. Watful an yasari kathalatan. Tiga kali ke arah kiri kalian, ke arah kirimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Abil As mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fa'altu dzalik. Aku lakukan hal itu. Aku kerjakan. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa adhhabahu Allahu 'azza wa jalla 'anni. Lalu kemudian Allah 'azza wa jalla melenyapkan, menghilangkannya dariku, kata Abul Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi berludah tetapi tidak kemudian seperti orang berjampi ke arah kiri tiga kali. Barakallahu fikum, sambil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tiga kali ke arah kiri beliau mengamalkannya. Barokah dari Allah 'azza wa jalla didapatkan karena mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita enggak sanggup melakukannya. Kenapa? Bablas. Ya. Sampai kemudian imam mengatakan Allahu Akbar baru. Atau mungkin barakallahu fikum amin baru. Atau mungkin pindah dari satu gerakan baru teringat. Balik lagi. Berarti setan terus melakukan permusuhan pada diri orang agar jangan punya kekuatan barakallahu fikum di dalam hidup. Ya. Karena amal-amal soleh itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa amara Ibnu Abbas rajulan wajada fi nafsihi syai'an minal waswasah wa syak. Kata beliau, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan seseorang yang orang tersebut menjumpai pada dirinya waswas, bisikan-bisikan, wasyak, ragu-raguan, waswas, barakallahu fikum. Dan ini tentu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingan. Ketika datang waswas itu, apa kata la tubali bihi. Jangan Anda pedulikan. Jangan Anda mempedulikannya, barakallahu fik. Iya. Bagaimana ngomelnya? Kadzabta ya adu Allah. Kamu berdusta wahai musuh Allah. Sudah benar-benar wudu lengkap semuanya. Tapi dibikin was-was. Oh, mungkin kamu ini belum cuci kaki, belum ini, belum itu. Terus terbayang, barakallahu fikum, was-was ulang lagi. Ya. Lah ini barakallahu fikum, was-was ini adalah sebuah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Makanya termasuk dari cara mengobatinya adalah la tubali biha. Pertama, jangan peduli dengannya. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan penyakit was-was itu dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Apa bimbingan seorang sahabat Abdullah ibn Abbas terhadap seorang yang menjumpai itu dalam dirinya untuk membaca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, membaca ayat ini barakallahu fikum, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 barakallahu fikum. Wa min a'zami ma yundafa' bihi syarruhu qira'atul mu'awwidhatain. Termasuk dari perkara yang akan mencegah kejahatan setan adalah membaca dua mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udhu birabbin nas. Kata beliau barakallahu fikum, wa awwalus safat wa akhirul hasyr. Terakhir surat barakallahu fikum al-ashr dan awal surat as-safat. Ini barakallahu fikum pesan-pesan yang beliau sebutkan untuk menangkal kejahatan setan. Ternyata zikir itu benar-benar akan mengusir barakallahu fikum setan. Maka di saat tempat duduk dan dibangunnya itu zikir serta doa adalah pondasi yang kuat. Akidah yang suci, manhaj yang lurus, ibadah yang dibangun di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu zikir dibaca, lalu doa dibaca, tentu akan memberikan kekuatan barakallahu fikum. Ya, benar-benar memberikan kekuatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba antum lihat kisah terkait dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Cuma sendal beliau saja sudah kepanasan jin yang ada di jasad seseorang. Sendelnya lo ya. Barakallah melihat sendelnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Sudah merasakan ketakutan pada diri mereka. Apa kaitannya dengan sendel? Ya. Apa-apa Imam Ahmad pernah menjampi sendelnya agar kemudian ditakuti oleh bangsa jin? Ya enggak. Karena barakallah fikum. Ya. Ketinggian derajat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terus kita berupaya ma'asyiral ikhwah untuk kemudian menjaga tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kewajiban-kewajibannya harus kita jaga. Masih kita ingat pesan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang bahwa kita dalam melaksanakan kewajiban terkadang tidak memberikan hak kewajiban itu sendiri. Ya, salah satu solat. Kewajiban solat adalah khusyuk. Kita tidak memberikan haknya. Ya, ini salah satu contoh. Belum lagi kelemahan diri kita di dalam memasang harapan di dalam hidup. Harapan kita barakallahu fikum kepada Allah Azza wa Jalla, cintanya kita kepada Allah, rasa takutnya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, semuanya ini barakallahu fikum memberikan kekuatan pada diri seseorang di saat berhadapan dengan lawannya. Apa yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dari sisi kekuatan material, dari kekuatan dari bilangan sangat-sangat minim. Tetapi ditakuti oleh barisan musuh, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bagaimana mereka lari terbirit-birit barakallahu fikum syayatin, di saat kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan bala tentaranya dari langit. Ketika perang Badar contohnya, syayatin dari kalangan jin yang bergabung dalam barisannya kaum kuffar menyaksikan turunnya bala tentara. Dalam kondisi barakallahu fikum, manusia ini tidak menyaksikan, tidak melihat itu. Turun bala tentara dan bantuan dari Allah. Mereka lari tunggang-langgang. Setiap peperangan, mereka berjalan bersama barisan orang-orang kafir. Ketika melihat turunnya bantuan Allah, mereka lari tunggang-langgang. Ketakutan barakallahu fikum. Nah, untuk kemudian menurunkan bala bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah kekuatan amaliyah lahiriah dan batiniah kita untuk mengundang turunnya bantuan dan pertolongan itu barakallahu fikum. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus menghidupkan kita di atas sunnahnya, dan kita berharap mengakhirkan hidup kita ini di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berat, sering kita sampaikan. Di perjalanan hidup, orang yang istiqomah saja kita temukan sedikit dibanding orang yang tidak istiqomah. Kenapa? Setiap ujian barakallahu fikum diturunkan oleh Allah, mesti ada yang tumbang, tumbang, tumbang, tumbang, tumbang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terus akan ada korban, korban, korban, korban. Ini di dalam hidup kita. Betapa barakallahu fikum mahalnya yang namanya istiqamah. Kita menyaksikan dengan kasat mata kita langsung barakallahu fikum orang-orang yang berguguran, yang tadinya kita bahu-membahu, saling tolong-menolong, berjalan di dalam memikul amanah dakwah, gembira sama-sama gembira, senang sama-sama senang, sakit sama-sama sakit, perih sama-sama perih. Turun ujian. Ternyata ujian itu benar-benar barakallahu fikum memakan korban. Belum selesai ujiannya, artinya masih hangat di dalam hidup, datang lagi ujian yang keberikut, makan korban. Datang lagi, makan korban. Demikian terus barakallahu fikum. Sehingga orang yang istiqomah di atas jalan ini sangat-sangat sedikit dibanding dengan orang yang tidak istiqomah. Orang yang meninggal di atas keistiqomahan di atas jalan ini lebih sedikit lagi dibanding dengan orang yang meninggal dunia tidak di atas al-istiqomah. Maka apa yang kita lakukan? Kita terus bersabar untuk duduk belajar ilmu agama. Ini adalah upaya kita berteman dengan orang-orang baik. Kita bertetangga dengan orang-orang baik. Semuanya ini adalah upaya untuk menjaga dan melindungi diri kita di atas barakallahu fikum dakwah ini, manhaj ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kembalinya ke masing-masing kita, barakallahu fikum. Jangan berfikir yang macam-macam. Kejujuran yang sangat dibutuhkan di dalam dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat seseorang punya jiwa jujur di dalamnya, menjalankan apa yang dia mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga itu bertanda kebaikan dalam hidupnya. Itu yang kita harapkan. Apa dari dunia ini yang kita mau kejar? Kalaulah tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, kewajiban untuk kemudian barakallahu fikum mencari sesuap nasi untuk menopang, tidak ada perintah itu, mungkin kita barakallahu fikum akan terus pergi berlindung ke sebuah tempat yang padanya ketaatan dijaga barakallahu fikum dan dibangun padanya. Semoga itu semuanya sebagai ujian di dalam hidup. Dengannya kita bisa mengecek dan mengoreksi iman kita, agar kita tahu kadarnya. Lalu kita berupaya untuk melakukan tajdid, perbaikan. Maka jangan sekali-kali bisa dibukakan peluang untuk kemudian tajdidul iman, memperbaharui keimanan melalui majalisul ilm, melalui majlis-majlis ilmu, majlis mudhakara, majlis tanasuh, majlis ta'at, gotong royong contohnya. Semuanya itu adalah bab tajdid, barakallahu fikum. Ya, untuk kemudian menjaga, memperbaiki, lakukan. Jangan sampai kita berikan alasan yang sangat-sangat banyak yang belum pernah kita munculkan di saat kita ingin mengejar duniawi. Jangan sekali-kali. Kita harus benar-benar barakallahu fikum bersemangat, karena kita tidak pernah tahu di mana keberkahan hidup itu akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah di saat kita bertemu masyarakat dalam jual beli, atau mungkin di pasar, atau mungkin kita tidak pernah tahu. Maka jikalau kita barakallahu fikum sudah punya jiwa kejujuran di dalam semua hal, urusan dunia akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Malaikat akan berdoa ketika kita keluar, ya Allah, berikan ganti, berikan laba, berikan ini. Kalau kita benar-benar menjaga semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kesempatan fi ta'atillah, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih barakallahu fikum, darinya orang-orang baik itu keluar, yaitu majalisul ilm. Keluar para a'immah melalui majlis ilmu, keluar orang-orang besar dari majlis ilmu. Maka jangan sekali-kali kita sia-siakan kesempatan itu, barakallahu fikum. Manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, insyaallah. Kalau kita jaga yang satu ini, kita bersabar secapek apapun dan selelah bagaimanapun, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menurunkan pada orang tersebut as-sakinah, rahmat. Kemudian barakallahu fikum dikelilingi oleh para malaikat. Lalu disebutkan orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu kita dalam menjalankan ketaatan ini. Saya dan antum, para asatidah yang bersabar membimbing kita, rahimani wa rahimakumullah, mengajari anak-anak kita, barakallahu fikum, akan kebaikan. Terkadang mereka marah, sabar, ya insyaallah, sebagai pintu keberkahan yang kita ingin petik di lingkungan ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab.